sen matahari terbit, bajang trunane mepasang-pasangan, nekade dur perigiane, negak mereron marep kepase, saha sebebale bulane andang. Yes, tenegak tusing mejohan, ngajak pasangane di samping, boya jeem tuh neda dihalangan buat irage ngadungan tresna. Malah mebalik kadi barong gamelan saling manes-manes rasa ingu bayong titiang tugas nepuken anak di sampinge mecumbu saling walang. Di kedis darga sopintianak ne kadi manas-manas en buka anak wale apang tiang got kerasang buka kekeko. Ngajak pasangane di samping, boya jeento neda dihalangan buat irage ngadungan tresna. Malah mebalik kadi barong gamelan saling manes-manes rasa igu bayon titian tugas nepukin anak di sampinge pecumbu saling walas kadi kedes dare ngesupin tianak ne kadi manes-manesin buka anak wale apang tiang dot ngerasang buka keketo rasa ingu bayong titiang tugas nepuken anak di sampinge mecumbu saling walas kadi kedes dare ngesupin tianak ne kadi manes-manesin buka anak wale apang tiang dot ngerasang buka keketo.